Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sahbihi ajma'in. Para pengusaha muslim, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kenikmatannya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat harta. Kita harus syukur semua nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Para pengusaha muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab kelima yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha muslim, seorang pedagang muslim yang bergelut dan berkecimpung di dalam muamalah maliyah, dalam jual beli, dalam setiap muamalah. Dia harus memiliki adab ini, ya, adab yang kelima, yaitu as-sidqu wal amanatu. Sifat jujur dan amanah. Ini adalah akhlak yang agung. Akhlak yang sangat mulia yang telah Allah terangkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, yang telah Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang keutamaan dan keagungan akhlak ini, yaitu jujur dan amanah. Bahkan seorang mukmin secara umum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk bersifat jujur, untuk bersifat amanah. Maka tidak akan pernah bergabung antara keimanan dan kedustaan atau khianat. Ya. Tidak akan pernah bergabung antara keimanan dan kedustaan ataupun khianat dalam hati seorang hamba. Maka orang beriman tidak akan berbohong. Orang beriman tidak akan berkhianat. Orang yang beriman bisa saja melakukan perzinahan. Orang yang beriman bisa saja melakukan perbuatan judi. Tapi orang beriman tidak akan berbohong dan tidak akan berkhianat. Maka tidak akan pernah bergabung sifat iman dan sifat bohong ataupun khianat dalam hati seseorang. Maka ingat kaum muslimin, wahai pengusaha muslim. Kalau kita masih berbohong, kalau kita masih memiliki sifat khianat, artinya keimanan kita belumlah sempurna. Masih sangat kurang dan rawan keimanan kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa berbuat jujur. Dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, "wa kunu ma'as-shadiqin," jadilah kalian orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Imam Ibnu Katsir tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu firman Allah wa kunu ma'as shadiqin, beliau berkata ai usduqu walzamu sidqa takunu ma'a ahlihi wa tanjau minal mahalik wa yaj'al lakum farajan min umurikum wa makhraja. Makna firman Allah Subhanahu wa taala wa kunu ma'as shadiqin, kata Imam Ibnu Katsir, usduqu, jujurlah kalian, walzamu sidqa, dan hendaklah kalian selalu melazimkan sifat kejujuran, konsisten di dalam sifat jujur, istiqamah. Jangan sampai kita berbohong. Takunu ma'a ahli. Kalau kita sudah berusaha konsisten dalam buat jujur, maka engkau akan jadi atau engkau akan bersama orang-orang yang jujur. Watan jauh minal mahalik, dan engkau akan selamat dari hal-hal yang dapat membinasakanmu, kata Imam Ibnu Katsir. Waj'al lakum farajan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan engkau atau akan menjadikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang engkau hadapi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemudahan setiap dari setiap masalah yang kita hadapi kaum muslimin. Lihat. perkataan Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kunu ma'as-shadiqin," dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Jadilah kita orang-orang yang jujur di dalam muamalah kita, dalam jual beli kita. Tidak boleh kita berbohong. Bukan hanya itu, untuk semua masalah, ya, tapi terkhusus karena kita dalam masalah muamalah pengusaha di sini, maka kita jelaskan harus jujur dalam muamalah kita, dalam jual beli kita. Kita jujur, tidak boleh berbohong. Diharamkan kepada kita untuk berbohong. Dan Rasulullah SAW telah mensabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan." Alaikum bis-sidq, wajib atas kalian untuk berbuat jujur, karena sungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa seseorang itu berbuat jujur dan berusaha berbuat jujur sampai dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujur yahdi ila an nar, wa ma yazalu ar-rajul yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Dan hati-hatilah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sifat bohong, ya. Iyyakum wal kadhib, hati-hatilah kalian dari sifat bohong. Sungguhnya bohong dapat mengantarkan kepada kefujuran, perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu dapat mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa seorang itu berdusta dan selalu dia berbuat dusta sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang pendusta, ya. Sebagai orang yang pendusta, memiliki sifat dusta. Maka maukah kita menjadi orang yang pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat pendusta di sisi Allah? Tentunya kita tidak mau. Jangan sampai kita disifati dengan sifat dusta di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasidqu matlubun minat tajir muslim, dan kejujuran ataupun amanah, ayuhal muslimun, wahai pengusaha muslim sekalian, ini dituntut, ya, bagi seorang pengusaha muslim. Sifat jujur sangat dituntut bagi seorang pengusaha muslim, ya, karena sangat penting dalam masalah ini. Kejujuran dalam masalah jual beli sangat dibutuhkan kejujuran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis muttafaqun alaihi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam, Rasulullah bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barqatu bai'ihima." Dua orang penjual dan pembeli, ini para penjual dan pembeli, al-bay'an, penjual dan pembeli, bil khiyar, para penjual dan pembeli, mereka masih bisa memilih apakah mau melanjutkan jual belinya atau ya tidak melanjutkan jual belinya, membatalkan jual belinya. Khiyar ini dinamakan dengan khiyar majlis, ya. Khiyar majlis, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jadi penjual dan pembeli itu masih boleh memilih mau melanjutkan jual belinya atau membatalkannya selama mereka belum terpisah dari majlis jual beli mereka, ya. Fa in sadaqa wa bayyana, apabila mereka berdua ini berbuat jujur dan menjelaskan, menjelaskan apa? Menjelaskan aib barangnya, ya, atau menjelaskan hal-hal yang lainnya, dia jujur, burika lahuma fi bai'ihima, maka mereka berdua akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jual beli mereka. Wa in kadzaba wa katama muhiqa barakatu bai'ihima, akan tadi terkala mereka berdua tadi berdusta atau menutupi aib yang terdapat dalam barang yang mereka jual belikan tersebut, maka akan dihilangkan keberkahan jual beli mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasidqu fil bai'i wa syira' sababun li husulil barakah, maka kejujuran, wahai pengusaha muslim sekalian, ya, kejujuran dalam jual beli ini merupakan satu sebab, ya, untuk kita mendapatkan keberkahan di dalam jual beli kita. Adapun dusta, maka itu sebab, ya, sebab yang menghancurkan, yang menghilangkan keberkahan harta yang kita dapatkan, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Rasulullah bersabda, "At-tajiru saruq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Pengusaha, ya, para pengusaha yang saruq, yang dia itu jujur, al-amin, yang dia itu amanah, tidak khianat, mereka akan bersama para nabi, para orang-orang yang jujur, siddiqin, dan juga bersama orang-orang yang mati syahid. Lihat kata Rasulullah. Pengusaha, ya, apabila dia jujur dan amanah, kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang yang siddiq, yang benar, dan orang-orang yang mati syahid. Subhanallah. Keagungan sangat besar. Siapa yang tidak mau dibangkitkan kelak pada hari kiamat, kelak, ya, bersama rombongan para nabi, orang-orang yang siddiq, imamnya adalah Abu Bakar as-Siddiq, dan orang-orang yang mati syahid. Siapa yang tidak mau di antara kita? Ya, sangat rugi terkala kita tidak mau dibangkitkan bersama orang-orang yang sebaik ini. Maka itu, wahai kaum muslimin sekalian, hendaklah kita hiasi diri kita dengan sifat jujur dan amanah. Jangan pernah kita berbuat bohong dan juga khianat, karena tidak akan pernah bercampur atau bergabung dalam hati seorang beriman, keimanan, dan juga sifat bohong atau sifat khianat. Tidak akan pernah bercampur atau bergabung antara sifat iman dan juga kebohongan atau sifat khianat. Tidak akan pernah bergabung. Jadi seorang mukmin, seorang yang beriman, tidak bisa berbohong dan tidak bisa berkhianat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini akhlak yang harus kita miliki, wahai kaum muslimin sekalian. Jujurlah dalam jual beli Anda, akan diberkahi jual beli Anda. Harta Anda akan diberkahi oleh Allah. Tatkala kalian bohong, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan yang kalian dapatkan dari jual beli kalian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita renungkan, kita amalkan di dalam muamalah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.